Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta warisan dari orang yang meninggal tersebut seperenamnya diberikan kepada ibu dan sisanya diberikan kepada ayah. Adapun saudara kandungnya, baik yang putra ataupun putri, semuanya tidak mendapatkan bagian dari warisan karena mereka terkalahkan statusnya dan kedudukannya oleh ayah. Sehingga setelah diambil seperenamnya oleh ibu, maka 5/6 diserahkan seutuhnya kepada ayah kandung dari lelaki, dari si mayit. Wallahu ta'ala a'lam.